والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله حاضرين جماعة sekalian رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Wa'an Zaid Ibn Arqam radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul awabin hina tarmadul fisal. Rawahu Tirmidzi. Dari Zaid bin Arqam bahwa Rasulullah bersabda, salat awabin, awabin jamak dari awab, yaitu orang-orang yang banyak aub. Aub maknanya rujuk ilallah, kembali kepada Allah, sering kembali kepada Allah, selalu bertobat kepadanya. Nah, yaitu salat duha yang dimaksud. Ketika al-fisal, anak-anak onta, tarmad, rombok, itu panas-panasnya matahari. Ini mulai dia menyengat sekali. Ini di Arab sana tentunya, ketika anak onta itu pagi keluar, ya main atau ke sana kemari di padang pasir, begitu sampai waktu romdok ini kepanasan, dia kakinya, badannya nggak kuat, dia lari kembali ke kandangnya. Artinya waktu sholat duha dengan ini belakangan, mundur sekali dari waktu awal waktunya duha. Telah lalu di kajian sebelumnya bahwa waktu duha dimulai ketika matahari satu hasta naik ke tengah langit. Ini romdok sudah siangan ya, kalau di jam sekarang mulai jam-jam 10 11, belakangan sekali. Dan itu Rasul sebutkan salatul awabin. Muallif menyebutkan hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam sunannya atau jami'nya, jami' Tirmidzi rahimahullah. Dan ini kekeliruan dari Hafid rahimahullah, manusia ada khilaf dan luputnya, karena hadis enggak ada di Tirmidzi, bahkan dia di Sahih Muslim, ada di Sahih Muslim. Terus mungkin beliau khilaf atau semacam itu. Wa an Anas qala qala Rasulullah sallam man shallad duha thintai asyara raka'ah banallahu lahu qasran fil jannah. Rawahu Tirmidzi wastaghrabahu. Dan dari hadis Anas Rasulullah SAW sebutkan, barang siapa yang sholat duha 12 rakaat Allah bangunkan baginya istana di surga. Hadis Tirmidzi, dan beliau katakan gharib, hadis gharib. Hafidz sendiri dalam At-Talkhisul Habir mengisyaratkan kelemahan riwayat ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallam baiti fa shalla adh-dhuha 8 raka'at. Rawahu Hibban fi sahihi. Aisyah berkata, Rasulullah masuk rumahku, kemudian beliau sholat duha 8 rakaat. Hadis diriwayatkan Ibnu Hibban dan beliau sahihkan. Hadis Zaid ibnu Arqam, hadis Anas bin Malik, kemudian diikuti oleh hadis Aisyah, terkait hadis Anas juga mungkin Aisyah, menunjukkan jumlah rakaat duha 12 rakaat, maka Allah bangunkan istana baginya di jannah. Tapi seperti tadi, riwayat dilemahkan, dhaif, dan telah lalu pada kajian sebelumnya dari hadis Aisyah juga bahwa Rasulullah SAW yazidu masya Allah. Kalau beliau mau menambah, beliau tambah. Sekian sudah. Telah lalu penjelasan para ulama bahwa duha tidak ada batasnya. Sholat duha tidak ada batasannya untuk bilangan maksimalnya. Enggak ada batasnya. Kamu mau sholat 8 rakaat boleh. Kamu mau sholat sampai 10, 12, 14, 16, 20. Masya Allah, seperti Aisyah katakan. Selama kamu kuat dan kamu ada semangat untuk menambah dan menambah, boleh. Tidak dibatasi hanya dengan 12 rakaat atau bahkan 8 rakaat seperti hadis Aisyah yang terakhir dibawakan oleh Hafidz. Mungkin hadis Aisyah 8 rakaat ini saat itu, ini terkadang atau saat itu kebetulan Rasulullah masuk rumah Aisyah dan beliau sholat 8 rakaat. Dan itu yang dilihat Aisyah. Maka beliau riwayatkan, aku melihat Rasul masuk rumahku dan beliau sholat duha 8 rakaat. Tidak berarti itu pembatasan. Apalagi ini perbuatan Rasul SAW. Perbuatan Rasulullah SAW tidak menunjukkan pengkhususan. Artinya semata-mata dari perbuatan beliau ini tidak berarti sholat duha dibatasi maksimal 8 rakaat. Pembahasan ini telah lalu. Adapun hadis Zaid bin Arqam menunjukkan bahwa sholat duha diundur waktu pelaksanaannya itu lebih afdol. Semakin diundur, semakin ke belakang, semakin afdol. Semakin mendekati zawal, waktu tergelincirnya matahari dari perut langit, yaitu zuhur. Kalau zuhur sekarang jam berapa? 11.32, setengah 12. diundur. Kamu mulai sholat 10:30 lebih afdal, 11:00 afdal, wahakadha. Semakin mundur, semakin mundur, semakin afdal. Karena itu Rasul sebutkan sholatul awabin, sholat orang yang banyak taubat atau banyak kembali kepada Allah. Saat anak-anak onta itu berlarian, sudah gak kuat, kepanasan di gurun pasir, tarmadul fisal, di situ waktu afdalnya. Kecuali bagi orang yang tahu pada dirinya khawatir gak bisa sholat di akhir waktunya karena satu dan lain alasan. Dia tahu misalnya dia punya toko, punya pekerjaan apa begitu, mulai jam 10 ke atas rame-ramenya. Kalau dia gak sholat di awal waktu duha, khawatir gak terkejar sampai nanti adzan duhur dia baru bisa ke masjid. Khawatir demikian. Atau takut terlupakan, banyak kesibukannya, banyak tamu, banyak ini. Walhasil, alasan-alasan yang ada membuat dia khawatir gak bisa menjalankan duha di akhir waktunya, maka boleh untuk melaksanakan di awal waktu. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdol, pelaksanaan sholat duha afdolnya di akhir waktu. Semakin diundur, semakin dibelakangkan, itu semakin afdol. Awabin, ini orang-orang yang banyak kembali kepada Allah dan dipuji oleh Allah mereka. Di dalam hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani, seorang hamba di akhirat dia membawa sekian banyak dosa, maka dia katakan kepada Allah, ya Allah, ana awadun lidzunub wa anta awadun lil maghfirah. Ya Allah, aku seorang hamba yang awad, itu sering kembali kepada dosa, sering maksiat. Sementara engkau ya Allah awad lil maghfirah, sering mengampuni, berulang-ulang terus mengampuni dan mengampuni. Maka dengan itu pun Allah mengampuni dosa dan catatan kemaksiatan si hamba. Alhasil, seberapa banyak pun, sesering apapun orang bermaksiat, hendaklah dia selalu ingat dan sadar bahwa Rabbnya awadun lil maghfirah, selalu mengampuni, kembali mengampuni lagi, kembali mengampuni lagi. Hambanya dosa lagi, diampuni lagi. Hambanya bertobat lagi, diampuninya lagi. Terus demikian. Maka dia perbanyak istighfar, dia perbanyak taubatnya kepada Allah. Di hadis lain juga Allah sebutkan, ya bna Adam, lau balagat dunubuka ananas sama, thumma jitani la tushrik bi syai'an, ghafartu laka wa la ubali. Wahai bani Adam, kalaupun dosamu menumpuk sampai ke ujung langit sana, tapi kamu datang tidak musyrik kepadaku, tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, dia bertobat, dia istighfar kepada Allah, Kata Allah, akan aku ampuni engkau dan aku tidak peduli. Dan Allah enggak peduli hatta fulan dosanya sebanyak itu menumpuk sampai ke ujung langit sana. Enggak peduli, Allah akan tetap mengampuni dan menerima tobat hambanya jika saja mereka bertobat kepada Allah. Nas'alullah at-taufiq. Dengan demikian selesai bab tentang sholat-sholat nafilah, sholat-sholat sunnah. Memasuki bab ke-10, Hafidz sebutkan babu sholatil jama'ah wal imamah. Bab tentang sholat jama'ah dan sholat berimamah. Ini imam, menjadi imam dalam sholat. An Abdullah ibni Umar, anna Rasulullah SAW maqal, salatul jama'ati afdalu min salatil fadzi bi 27 darajah. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, salat jama'ah lebih afdal dari sholat sendirian 27 derajat. Disepakati Bukhari Muslim. Walahuma an Abi Hurairah bi 25 juz'a. Di lafaz Bukhari Muslim pula dari hadits Abu Hurairah, sholat jamaah lebih afdal dari sholat sendirian 25 juz bagian. Wa kadza lil Bukhari an Abi Sa'id wa qala darajah. Juga di Bukhari, namun dari hadits Abu Sa'id, lafadznya bi 25 darajah, lebih afdal 25 derajat. Salat jamaah, yakni dengan berkumpulnya kaum muslimin di masjid menegakkan sholat 5 waktu berjamaah bersama-sama dengan imamnya. Ijma' para ulama sepakat bahwa sholat jamaah termasuk ketaatan yang paling afdol, termasuk ibadah yang paling tinggi nilainya. Sholat jamaah ini ada perselisihan di kalangan para ulama menjadi 2 madhab, yaitu yang pertama bahwa sholat jamaah ini tidak menjadi syarat sahnya sholat. Tidak menjadi syarat sahnya sholat. Artinya, kalau orang meninggalkan sholat jamaah di masjid, sholat dia di rumahnya sendiri, maka sholatnya sah, cuman dia tertinggal banyak keutamaan, bahkan dia berdosa karena meninggalkan jamaah. Madhab yang kedua menyatakan bahwa sholat jamaah ini syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat. Maka jika seseorang meninggalkan jamaah tanpa udzur, nggak ada udzur, dia nggak sakit, nggak apa, maka batal sholat dia. Seandainya dia sholat sendirian, batal sholatnya. Karena jamaah menjadi syarat sahnya sholat. Ini madhab kedua disebutkan riwayat dari Imam Ahmad dan juga pilihan yang dikuatkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Sama kedudukannya seperti wudhu jamaah ini bagi madhab kedua. Orang gak wudhu bagaimana sholatnya? Ya gak sah, batal. Kalaupun kamu sholat 1000 rakaat 1000 kali, percuma, gak akan sah kamu gak ada wudhunya. Karena wudhu bersuci syarat sahnya sholat. Supaya sah diterima, kamu harus wudhu. Begitu pula mereka sebutkan termasuk berjamaah. Syarat sahnya sholat. Gak berjamaah ya gak akan sah sholatnya. Batal. Sebagaimana orang gak punya wudhu. Maka menurut mazhab kedua ini ya, kalau masjid yang biasa dia sholat sudah selesai berjamaah, ya dia cari masjid-masjid lain yang di sekelilingnya yang mungkin masih bisa mendapati sholat di situ masbuk. Tinggal 1 rakaat kah, tinggal tasyahud, tahiyat, atau semisal. Al-Muhim, ini pendapat madhab yang kedua. Dan ini menegaskan kepada kita pentingnya sangat arti sholat jamaah dan pengaruhnya begitu kuat. Di antara dua madhab yang diperselisihkan tentang syarat, kalau wajibnya sholat berjamaah disepakati, wajib sholat berjamaah. Cuman perbedaan di antara mereka tadi, apakah jamaah ini menjadi syarat sahnya sholat atau tidak? Bagi yang menyatakan bukan syarat, ya sholatnya sah kalaupun dia nggak berjamaah, tetapi dosa karena dia meninggalkan kewajiban. Tapi bagi yang menyatakan itu syarat, dia dosa meninggalkan jamaah dan sholatnya batal, tidak sah karena meninggalkan jamaah tanpa uzur. Di dalam perkara kewajiban sholat jamaah ini tersebutkan dalam Quran, dalam sunnah Nabi, hadis, dan ijma' kesepakatan para sahabat. Ijma' fi'li, perbuatan para sahabat menunjukkan itu disepakati wajib. Adapun dari Quran, kita lihat dalil kewajibannya. Firman Allah dalam Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arraki'in. Tegakkan sholat, tunaikan zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Di mana itu? Ya berjamaah di masjid. Bagaimana kamu ruku' sholat bersama orang-orang yang ruku'? Ayat mengajarkan perintah untuk seorang muslim sholat berjamaah bersama saudara-saudaranya yang lain. Warka'u ma'arraki'in. Begitu pula yang Allah sebutkan dalam An-Nisa 102 Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'ak wa ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak wa ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Ayat panjang bimbingan Allah terkait salatul khauf. Salatul khauf, salat wajib, salat fardu 5 waktu, namun di saat perang, bahkan di saat genting-gentingnya perang, sedang puncaknya perang, gawat-gawatnya. Ayat Allah ajarkan tata cara pelaksanaan salat jamaah. Memang bentuk pelaksanaannya beda, tidak seperti biasanya. Sebagian kelompok bawa senjata, jaga-jaga, kan namanya perang. Bisa saja diserbu tiba-tiba, ini, walhasil. Ada cara-cara yang terperinci tentang itu. Yang pendalilannya dalam ayat ini, bahwa dalam situasi perang, situasi yang begitu gawat, darurat, genting luar biasa, nyawa jadi taruhan, tetap Allah memerintahkan mukminin untuk sholat berjamaah. Artinya enggak gugur kewajiban jamaah ini hanya karena perang. Bayangkan sekali lagi perang. Perang urusannya nyawa. Namanya perang kalau sekarang ya peluru bisa aja wing-wing bisa nyasar. Bom. Ini itu namanya perang. Nyawa jadi taruhan. Tetapi itu semua tidak menjadi alasan. Tetap Allah di dalam Al-Quran di An-Nisa 102 mengajarkan bagaimana tata cara mereka mukminin menjalankan sholat berjamaah. Kalau seandainya ada uzur meninggalkan jamaah, saat ini uzur paling uzur sudah. Memperang hari ini. Seandainya ada uzur, gak apa-apa meninggalkan jamaah. Ya sekarang ini paling tidak apa-apanya meninggalkan jamaah. Memperang. Nyawa. Darah. Tapi dalam kondisi itu pun tetap Allah perintahkan mereka berjamaah. Pendalilannya, kalau di saat perang genting darurat saja diwajibkan sholat berjamaah, apalagi dalam keadaan aman. Gak ada apa-apa. Alhamdulillah dalam keadaan tenang, dalam keadaan aman, dalam keadaan kondusif, maka lebih wajib lagi sholat jamaah. Enggak ada yang kamu takuti, enggak ada yang kamu khawatirkan. Yang kedua, dari ayat juga ketika Allah katakan wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Ketika ayat menyebutkan kelompok pertama sholat sampai sujud kemudian berdiri jaga-jaga, kelompok lain yang belum ikut sholat maju ikut sholat bersama imamnya. Ini juga menguatkan bahwa sholat jamaah itu kewajibannya fardu ain. Fardu ain, fardu kewajiban itu dibagi menjadi dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain tiap individu, tiap orang harus menjalankan. Tidak bisa diwakili atau dicukupi oleh yang lain, tidak bisa. Harus dia jalankan. Fardu kifayah, enggak. Sebagian sudah menjalankan, cukup. Yang lain tidak dosa kalaupun tidak menjalankan. Fardu kifayah seperti sholat jenazah. Wajib menyolati jenazah. Tapi enggak harus semua. 10 orang, 20 orang dari satu kampung 100 orang. Misalnya 30 orang menyolati cukup. Yang lain enggak ikut menyolati enggak dosa. Tetapi sholat jamaah, sholat fardu ini 5 waktu, kewajibannya adalah fardu ain. Yang wajib atas tiap individu. Terbukti dalam ayat, Allah perintahkan kelompok yang belum sholat untuk ikut sholat. Menggantikan kelompok pertama. Pendalilannya ulama sebutkan, kalau seandainya sholat jamaah itu fardu kifayah, cukup kelompok pertama. Iya kan? Pasukan dibagi 2 misalnya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Begitu ini selesai 1 rokaat, cukup sudah. Karena sudah ada yang sholat berjamaah. Yang lain gak perlu sholat jamaah, gak dosa. Tapi enggak. Allah perintahkan kelompok kedua menggantikan ikut sholat berjamaah. Menunjukkan kewajiban sholat jamaah ini bukan fardu kifayah. Tetapi fardu ain atas setiap muslim. Dengan demikian, sholat jamaah menjadi kewajiban pada setiap muslim lelaki sehat, tidak punya udzur untuk meninggalkan jamaah. Dan Rasul sebutkan keutamaannya 25 atau 27 derajat atau juz dibandingkan ketika orang itu sholat sendirian tidak berjamaah. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadi laqad hamamtu an amura bi hatabin fayukhtatab thumma amura bis salati fayu'adhdhanu laha thumma amura rajulan fayu'ammu an-nas thumma ukhalifu ila rijalin la yashhaduna as-salah fa'uharriku 'alaihim buyutahum walladhi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu arqan saminan aw mirmataini hasanatain la syahidal 'isya. Muttafaqun 'alaih wa lafdhu lil Bukhari. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, demi yang jiwaku ada di tangannya yaitu Allah, aku sudah berniat tekad untuk memerintahkan dikumpulkannya kayu bakar dan ditumpuk, lalu aku perintahkan sholat, ini diadhani kemudian iqomat, lalu aku perintahkan sebagian orang mengimami jamaah, aku akan keliling, ini sholat sudah ditegakkan, aku keliling ke kampung-kampung, ke rumah-rumah, mana yang tidak ikut sholat berjamaah, akan aku bakar rumah mereka. Demi jiwaku yang ada di tangannya, kalau saja mereka tahu keutamaan besar dari sholat jamaah ini, dia akan mendapati daging yang besar atau banyak, maka pastilah dia akan ikut menyaksikan, ini ikut hadir menjalankan sholat isya. Ark ini nama potongan atau bagian pada kambing. Di sebagian orang Arab menamakannya armus. Mirmatain sisa-sisa daging yang ada di tulang-tulang kambing setelah dimakan, atau dia yang berada di rep, di apa, rusuk kambing. Nah, kalau saja dia tahu dia dapati itu, akan dia datangi sholat isya berjamaah. Hadis di sini Rasulullah SAW bersumpah, dan sumpah apalagi Rasulullah SAW, menunjukkan pentingnya sesuatu itu, sehingga Rasul harus bersumpah untuk menjelaskan dan menekankan permasalahan yang beliau ingin sampaikan. Bersumpah beliau, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, di dalam hadis beliau berniat sudah untuk membakar rumah-rumah orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Apakah yang dimaksud membakar rumahnya dalam keadaan penghuninya ada di dalam, atau merusak rumah-rumah mereka, dibakar sampai hangus tanpa mengorbankan penghuninya? Yang penghuninya gak harus di dalam, dikeluarkan dulu atau bagaimana, walhasil rumahnya kemudian dihancurkan dengan dibakar oleh Rasulullah SAW. Lafaz hadis berkemungkinan keduanya, karena Rasul katakan fa'uharriku alaihim buyutahum, aku bakar rumah-rumah mereka, sehingga mungkin yang dikehendaki membakar rumah dalam keadaan penghuninya ada di dalamnya sebagai hukuman berat bagi mereka karena meninggalkan jamaah sholat, atau mungkin juga yang dikehendaki hukuman orangnya disuruh keluar kemudian rumahnya dihancurkan dengan dihanguskan, dibakar sampai rusak. Dan ini semua menunjukkan tentunya perkara yang ada, perkara besar. Rumah ini kan harta, harta yang mahal, bahkan mungkin ratusan juta dia beli, kalau sekarang mungkin miliaran, belum lagi perabotannya, isinya dan segalanya. Dibakar berarti kan dalam tanda kutip ada tabdzir di situ, disia-siakan. Rumah mewah, kuat, megah, dibakar. Dan yang melakukannya, yang berniat melakukannya Rasulullah SAW. Maka pasti tidak mungkin perbuatan itu perbuatan yang tabdzir. Tidak mungkin perbuatan itu perbuatan yang sia-sia, menyia-nyiakan harta, enggak mungkin. Karena Rasul berniat melakukannya. Akan tetapi karena itu dilakukan sebagai bentuk hukuman atas orang-orang yang meninggalkan jamaah, maka berat dan besar yang dihukumkan kepadanya. Yang semacam ini tidak mungkin karena meninggalkan amalan yang sunnah. Sunnah dalam artian ditinggalkan gak apa-apa, gak dosa, diamalkan berpahala. Ditinggalkan gak apa-apa, kok ngapain Rasul berniat sampai membakar rumah mereka? Sehingga gak mungkin, tidak mungkin perbuatan yang dilakukan mereka yang gak sholat ini perbuatan sunnah. Meninggalkan sunnah kok sampai mau dibakar rumahnya. Ini menegaskan tadi, menambah dalil lagi, menguatkan bahwa sholat jamaah itu memang wajib, bahkan besar kewajibannya, hingga Rasul berniat membakar orang yang tidak sholat. Hanya saja di dalam riwayat disebutkan, kalau saja kata Rasulullah bukan karena wanita di dalamnya dan anak-anak kecil. Artinya itu yang menghalangi Rasul untuk melakukan niatnya membakar. Karena beliau ingat di dalam situ ada perempuan, ada anak yang mereka tidak wajib sholat berjamaah. Ini yang menghalangi Rasul untuk bakar rumah. Padahal niat sudah ada dari awal. Dan Rasul gak mungkin berniat melakukan sesuatu yang haram, sesuatu yang tabdzir. Gak mungkin. Ini Rasulullah SAW, orang yang maksum, terjaga, terlindung dari kesalahan. Asy-syahid menunjukkan kepada kita bahwa sholat jamaah sholat yang wajib. Kelanjutannya insyaallah pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.